السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد الذي رحيم المبارك فيه كما كبره لنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أخذ لما رحمنا رحمه الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يبارك لنا كبار كتاب senantiasa memberikan kita kesehatan serta Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya untuk salat berjamaah, dan semoga ini menjadi tanda di antara tanda yang akan memudahkan jalan kita menuju surga pada hari kiamat. Nah, untuk kesempatan kali ini, kesempatan ini anak akan coba lepaskan kepada antum sekalian sebuah pertanyaan dan coba harus kita tahu berlandaskan ilmu, bukan hanya kata-katanya saja, yaitu pertanyaannya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat tangan berdoa selesai sholat wajib? Agar perkara ini menjadi jelas bagi kita, agar tidak ada yang kita lakukan ini lebih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak amal-amal saleh yang atau banyak amalan-amalan yang beredar di masyarakat kita, apabila kita merendahkan hati untuk belajar dan membuka penjelasan ahlul ilm, maka kita akan mendapatkan realita bahwa di antara amalan-amalan itu seringkali ternyata landasannya adalah hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya hadis ini begitu menyebar di masyarakat kita dan begitu memegang pemahaman di masyarakat kita, sehingga yang sahihnya justru ditolak, yang sahihnya justru tidak diamalkan, bahkan yang sahihnya lah yang dikatakan sebagai yang menyimpang. Nah, ini coba kita akan kupas satu persatu, semoga ini sebagai penambahan pemahaman kepada kita untuk memahami salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita terkait dengan salah satu tempat doa orang muslim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana disebutkan wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu du'a tasma, doa pada saat apakah yang paling didengar oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, jawaban lailil akhir, ujung malam, seperti jam malam terakhir. Wadzukur salawatil maktubat, akhir salat wajib. Nah, apa makna zikir ini akan kita singgung. Akhrajahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i fi 'Amal al-Yawm wal-Lailah. Hadis ini dari kalam at-Tirmidzi dan An-Nasa'i di dalam kitab beliau 'Amal al-Yawm wal-Lailah. Nah, apa lembar hadis teman-teman? Selama ini mungkin kita melihat kaum muslimin itu berdoa di dua waktu ketika salat. Kalau terkait dengan doa ketika sujud, alhamdulillah rata-rata kita tahu bahwa itu adalah salah satu waktu yang makbul. Tetapi banyak kaum muslimin yang keliru memahami doa ketika sujud ini. Lalu mereka mengambil hanya di sujud terakhir saja. Padahal justru tidak ada riwayat yang mengatakan doa yang dikabulkan itu di sujud terakhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu 'ala rabbihi huwa sajid." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa aqdiru du'a fa huwa mustajab. Perbanyaklah berdoa ketika sujud itu, karena doa kalian itu berhak untuk diijab. Dalam hadis-hadis lain dikatakan menyedaihku fitu'a, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Ini adalah salah satu waktu doa tempat yaitu ketika sujud. Sementara hadis lain menjelaskan bahwa dikatakan kubur sholawatil maktubah, akhir sholat wajib. Manakah yang dimaksud dengan akhir sholat wajib ini? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Ini yang coba akan kita lihat dari penjelasan para ulama terkait dengan perkara ini. Karena hampir rata-rata kita melihat kemungkinan di antara kita itu sering berdoa mengangkat tangan setelah sholat. Nah, sebelum lebih merinci pembahasan ini, dan yang menjadi dalil bagi mereka yang berdoa setelah salat, baik itu secara sendiri maupun secara berjamaah, mari coba kita lihat dari beberapa penjelasan para ulama terkait dengan masalah berdoa mengangkat tangan seperti salat wajib. Namun sebelumnya hal yang harus kita ingat adalah bahwa salah satu penyebab doa kita dikabulkan oleh Allah itu adalah mengangkat tangan. Sehingga derajat hadis mengangkat tangan berdoa ini derajatnya hadis mutawatir ma'nawi. Saking banyaknya riwayatnya terkait dengan mengangkat tangan itu dengan berdoa. Sekali lagi, berdoa mengangkat tangan adalah salah satu di antara syarat doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, tetapi yang menjadi inti permasalahan kita adalah kapankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangan? Nah, ini yang juga perlu kita ketahui. Nah, lalu apakah ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib? Ini menjadi ciri kunci yang harus kita ingat. Nah, coba nukil beberapa dulu penjelasan para ahli ilmu terkait dengan perkara ini sebelum kita menjelaskan hadis. Karena coba melihat dari salah satu kitab jilid pertama yang berjudul Al-Ahadis Al-Da'ifah Wal-Mudu'ah Allati Yustadillu Biha Ala Bid'ah Bil-Ibadah. Hadis-hadis da'if dan palsu yang sering dijadikan dalil untuk melakukan perkara-perkara bid'ah dalam ibadah. Jadi ini adalah tesis dari salah satu mahasiswa yang mengambil S2 di jurusan hadis. Beliau mengumpulkan sekitar 372 hadis-hadis dhaif dan palsu yang paling banyak beredar di masyarakat kita yang sering dijadikan dalil. Ternyata hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Salah satu contohnya apa? Kita sering mendengar masyarakat kita selesai membaca imam, membaca Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhdallin. Dia baca apa dulu? Baca Rabbil Firli Wali Walidayyah. Amin. Dijelaskan di sini. Atau ada di antara kita selesai salat duha misalnya khusus berdoa di waktu itu. Yang punya doanya Allah menat duha, duha, wakul kaha, kaha. Lalu di antara bunyi yang kana rizku bisanai panjil tuan kana bil ardu bahri wain kana bahai dan faqarriku. Nah, dalil-dalil seperti ini ternyata dijelaskan sekali. bahwa ternyata hampir kebanyakan amalan-amalan yang dilakukan di masyarakat kita itu justru yang kita dipakai, yang dipakai adalah hadis dhaif. Salah satunya ini. Sekali lagi pertanyaan yang teringat, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat tangan berdoa selama sholat fajr? Karena langsung bacakan beberapa penjelasan hadis dhaif terkait dengan ini. Ternyata dari kesimpulannya pertama dijelaskan waqad bayyana ahlul ilm annahu la yusra'u raf'ul aydi bid-du'a ba'da al-insiraf min as-salat al-maktuba wa anna dhalika muqalifun li hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan ahlul ilm. Telah dijelaskan oleh ahlul ilm bahwa sesungguhnya tidak disyariatkan mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib. Bahwasanya ini adalah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dari pendapat para ulama di antara kepala Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata apa? Lam yarid anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya shalla salatan fa sallama minha wa bafata yadayhi wa da'a wa amala al-ma'mur 'ala du'a'i. Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Tafsir beliau al-Bathal jilid kedua halaman 276. Sesungguhnya tidak terdapat riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan suatu salat kemudian beliau salam lalu beliau mengangkat kedua tangannya berdoa dan diaminkan oleh makmum atas doanya. Wa kadzalika al-khulafa' ar-rasyidun ba'da begitu juga khulafa' ar-rasyidun setelahnya setelah beliau. Wa kadzalika baqiy as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa shay'un lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ahad min ashabihi fala shakka anna tarkahu afdal min fi'lihi bal huwa bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak seorang pun dari salah seorang sahabatnya maka meninggalkannya pada Nabi afdal daripada melakukannya bahkan melakukannya itu termasuk perkara bid'ah. Bahkan lebih tegas fatwa lajnah dari majelis ulama ilmiah wal iftah Lembaga Fatwa Saudi Arabia di jilid ke-7 halaman 103 beliau mereka berfatwa laisat du'a ba'da al-faraid bi sunnah berdoa selesai salat wajib bukan perkara yang disunnahkan idza kana dhalika biraf'il aydi jika dilakukan dengan mengangkat tangan. Sawabun kana min al-imam wahda aw al-ma'mum wahda aw huma jami'an. Baik itu oleh imam maupun ma'mum sendiri atau bersama-sama. Bal dzalika bid'atun. Tetapi itu adalah perkara bid'ah di antara ulama yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi wala an mazhabi radhiyallahu anhum. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga dari para sahabatnya. Yaitu maksudnya mereka berdoa selama salat wajib mengangkat tangan. Dan apalagi dilakukan berjamaah. Amma su'a bidu di dzalika fala ba'sa bihi li wurudi ba'd al ahadits fi dzalika. Adapun berdoa tanpa mengangkat tangan selesai salat wajib maka itu tidak apa-apa karena ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara tersebut. Dan Syekh bin Baz rahimahullah beliau berkata falam yuhfaz 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la an ashabi fi ma na'lam annahum kanu yarfa'una aydihim bi du'a ba'da salati al-fardhah. Tidak dihafal satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga dari para sahabatnya sebagaimana yang kami ketahui bahwasanya mereka mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib. Wa bidzalika ju'alan anna bid'atun liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diketahui bahwa itu adalah perkara bid'ah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tanpa ada contoh dari kami maka amalan itu batal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Amma du'a biduni rafil yadayn wa biduni isti'mali jama'iyan fala farja fihi. Adapun berdoa tanpa mengangkat tangan selesai salat wajib dan tanpa melakukannya secara berjamaah maka itu tidak mengapa li'anna wa sabata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu 'ala annahu da'a qabla salati wa ba'da. Karena tetap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdoa sebelum dan setelah salam. Wahakala doa pada nafilah diadat yang layak itu ala manir walau ma'arab kejadian. Bagaimana dengan salat sunnah? Adapun di dalam salat sunnah, maka mengangkat tangan berdoa ketika selesai salat sunnah, maka ini tidak ada dalil secara khusus yang melarang untuk mengangkat tangan. لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة كان مع تمام في صلاة الوتر merupakan penyebab doa dikabulkan لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان tetapi tidak boleh terus-menerus berdoa selesai salat sunnah sambil mengangkat tangan tapi ada sekali saja لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو رافعا يديه بعد كل نافلة karena tidak dinukil dari Nabi, tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau setiap selesai salat sunnah juga mengangkat tangan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wal khairu kulluhu fi tasbihi wa sayri ala nahyi li qawlihi subhana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan kebaikan itu seluruhnya terletak pada meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Al-Bani Rahimahullah lalu berkata, Lam yusbit anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ba'da salati idza da'a. Lam yusbit, tidak ada satu pun dalil yang sampai kepada kita, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib apabila beliau berdoa. Nah ini jemaah sekalian. Jadi apa? Lalu kenapa dan mana dalil yang selama ini dijadikan oleh mereka-mereka yang mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib? Ternyata salah satu hadis yang diriwayatkan dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu masna masna." Salat itu dua rakaat, dua rakaat. Tashahhudu bi kulli raka'atayn wa tashahhu wa takhashshu wa tadarru wa tamakkanu wa tuqni'u yadayk. Jadi kamu tashahhud di setiap dua rakaat, lukusu, tadarru dan tumakmina itu di dalam salat tersebut yaqul, lalu beliau bersabda, tarfa'uma ila rabbika mustaqbilan bi butunihima wa wajhika, lalu kamu mengangkat kedua tangan menghadap kiblat dengan menghadapkan punggung kamu dapat mengangkat telapak tangan untuk wajahmu, wa taqul ya rab ya rab, kamu berdoa wahai rab wahai rab, lam yaqal dhalika fa huwa kadza wa kadza, tidaklah dia melakukan perkara itu maka dia mendapatkan pahala ini dan ini. Ini yang merupakan salah satu dalil yang menjadikan dalil bagi mereka yang selama ini berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lalu Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail, Imam An-Nasa'i dalam Kubra, Abu Ya'la dalam Mustadnya, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, At-Tahawi dalam Mustadnul Athar. Tetapi ternyata kesimpulan para ulama dari beberapa hadis yang dijadikan dalil ini, ternyata semua kesimpulan para ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini adalah hadis palsu. Kalau menjelaskan takhrij hadisnya, itu sebagian menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Tirmidzi. Syaikh Al-Albani berkata hadisul munkar. Hadis ini adalah hadis munkar. Nah dari kesimpulan para ulama ini sekalian, ternyata apa? Tidak ada satupun hadis yang sampai kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib. Tidak ada satupun dari. Tapi mereka yang mengatakan ada, inilah coba minta dalil. Rata-rata hamilin berkata tidak ada satupun riwayat. Bagaimana kalau salat sunnah? Salat sunnah itu dilakukan sekali, terus menerus juga melakukannya. Maka ini juga tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa ya pada lihat? Ketahuilah bahwa ketika kita salat itu kita juga sedang berdoa. Banyak kaum muslimin tidak menyangka dirinya kalau salat itu lagi berdoa. Andai antum coba duduk sekali mengupas doa-doa ketika salat, maka antum akan mengambil kesimpulan tidak kurang dari 80 doa permintaan yang antum minta ketika salat. Kita kurang dari 80. Tapi sadarkah kita lagi berdoa? Banyak kita enggak sadar. Salah satu contohnya aja. Ketika antum takbir, lalu membaca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Emang ini enggak doa? Lalu antum membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. Ini antum sudah minta juga kepada Allah berlindung. Lalu ketika aku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, memang ini enggak doa. Dan sampai salam akhir. Kalau dihitung ternyata itu tidak kurang dari 80 doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ternyata waktu-waktu yang makbul untuk berdoa itu yang dilupakan oleh kaum muslimin. Salah satunya kapan? Antara azan dengan qamah. Lalu diantaranya kapan? Ketika sujud. Itu. Nah ini coba akan kita lihat lebih lanjut penjelasan alul ilm terkait dengan apa sebenarnya diinginkan makna tadi selesai salat. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Maka ketahuilah jemaah sekalian, kalau kita mendengar nanti membaca sebuah hadis yang tadi anda sampaikan yang bunyinya adalah ayu du'a'il asma. Kapankah waktu berdoa yang paling didengar? Pertama disebut yaumul lailil akhir. Akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Lalu dubur salawatil maktubat. Dubur salat. Apa yang dimaksud dengan dubur? Nah, di sini jelas sekali ya. Kalau kita melihat secara bahasa, ini akan kita coba singgung lebih rinci. Kata dubur sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Faris dalam kamus ad-dubur bitamu wa bidamani ini nafizul qul. Kata dubur dengan dua dhamma itu adalah lawan kata dari kubul. Makanya kalau dubur itu sering kita artikan adalah bagian depan. Kalau kubul itu bagian depan, dubur adalah belakang. Atau yang sering kita pahami itu adalah kalau dubur itu adalah untuk keluar apa namanya buang air besar, kalau kubul adalah buang air kecil. Atau disebut juga akhiru wa muakhiru, akhir sesuatu. Ya, apapun yang disebut dengan akhir, maka itu disebut dengan dubur. Nah, lalu berhasilkan kesimpulan ini. Kata dubur salawat, maka secara syar'i itu memiliki dua makna. Wa amma dubur salawat, faqad ja'a ma'na dubur salat sunnah ala ma'na ini. Ala ma'na ini. Adapun kata dubur syar'i itu memiliki dua makna. Al-ma'na al-awwal, adapun makna yang pertama adalah wa yuraddu bi akhir salat. Pertama maknanya itu adalah akhir salat, ayat qablas salam. Jadi maknanya itu adalah akhir salat atau dubur salat itu makna pertama itu adalah sebelum salam. Dari mana kita mendapatkan makna ini? Karena dari beberapa hadis yang sampai kepada kita riwayatnya, salah satu adalah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah salah satu waktu kita diperintahkan berdoa. Iza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyastaghfir billahi min arba. Apabila salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud akhir, maka adalah dia berlindung dari empat perkara. Apa itu? Min azab jahannam, wa min azab al-qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masih ad-dajjal. Ini yang sering kita doa berbunyi Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam, wa min azab al-qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kenapa kita memilih ini sebelum salam? Karena salah satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, nah ini salah satu agar jamaah tahu bahwa tasyahud itu dulu, tasyahud yang sahabat baca itu polanya enggak seperti yang kita ketahui. Agar kita tahu seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Inna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati kullana." Kami apabila salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan ini ketika mereka tasyahud. Apa kata sahabat? Assalamu ala Allah min ibadi. Assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Ini dulu mereka baca. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, keselamatan atas fulan, atas fulan. Ini dulu yang mereka baca ketika tasyahud. Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu ala Allah." Jangan kalian mengucap salam kepada Allah. Fa'inna Allah wa salam. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pemberi Selamat. Walakin qulu, adalah kalian mengucapkannya, at-tahiyyatu lillah, was-salawatu was-tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, ketika membaca ini pun ada Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, jarang kaum muslim menyangka dirinya dari lagi sedang berdoa. Kalau antum membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innakum idza qultum asaba kulli 'abdin fis samai wa bayna as-samai wal ardh. Kalau kamu membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, maka seluruh hamba yang berada antara langit dan bumi mendapatkan doa kalian. Jadi kalau antum membaca arti Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, seluruh hamba Allah yang ada di langit dan bumi itu doakan bagi mereka. Tapi jangan antum merasa lagi sedang berdoa, makanya badannya nyerocos saja gitu. Dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sampai kita baca ini, maka kita disuruh apa? Tsumma yatakhayyaru min ad-du'a ya'jabu ilayhi fayad'u. Kemudian dia memilih doa yang dia tajuk dengan atau ingin berdoa dengan lalu berdoa dengan. Inilah juga yang menjadi dalil. Dalam lafaz Imam Muslim yang lain dikatakan tsumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma syaa. Kemudian dia memilih masalah yang ingin atau permintaan yang ingin dia minta kepada Allah. Dalil ini juga salah satu menjadi dalil lagi bahwa selesai tasyahud awal itu boleh berdoa. Banyak kaum muslimin hanya berdoa di tasyahud akhir. Bahkan di tasyahud awal juga kita boleh berdoa. Tasyahud awal dan tasyahud akhir itu boleh berdoa. Nah, khusus di tasyahud akhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyak doa. Nah, jadi ini pertama yang perlu kita tahu. Lalu kata dzuhur yang kedua maknanya itu adalah ba'da salat. Dan hadis ini juga banyak dijelaskan. Jadi kata dzuhur itu sekali lagi maknanya dua, sebelum salam dan setelah salam. Nah, ternyata apa? Apabila kita memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan isi doa, maka ketahuilah bahwa hadis-hadis yang berbicara terkait dengan doa disimpulkan ternyata itu letaknya itu adalah sebelum salam. Dan yang kedua, hadis-hadis yang berbicara zikir maka tempatnya itu adalah setelah salam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam beliau itu hanya berzikir. Namun ada beberapa doa yang beliau baca, tetapi ternyata tidak ada riwayat yang sampai kepada kita juga beliau mengangkat tangan membaca doa tersebut. Contoh, kita ambil salah satu contoh yang sekalian. Dalam masalah berdoa ini ada tiga penjelasan yang perlu menjadi apa namanya pengingat bagi kita. Itu. Ada doa yang boleh kita baca sebelum dan setelah salam, yaitu yang bunyinya adalah Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini adalah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sungguhnya aku mencintaimu. Usika la tad'anna dubra kulli salati. Aku berwasiat kepadamu agar jangan sekali-kali kamu meninggalkannya untuk membaca setiap selesai salat. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, penjelasan ini, bacaan doa ini. Ahlul ilm menjelaskan boleh dibaca sebelum atau setelah salat. Kalau kita baca setelah salam, yaudah kita membacanya biasa. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lalu diantaranya apa? Yang kita baca selesai salat subuh. Yaitu Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Nah, Nabi juga tidak ada riwayat yang mengangkat tangan di waktu ini. Gitu. Atau bila membaca di selesai salat subuh, Allahumma inni 'adzabaka yawma tab'atsu ibadatika. Nah, ini juga doa yang membaca seperti biasa. Tidak ada riwayat beliau itu mengangkat tangan ketika membaca itu. Nah, karena itu jelas sekali bahwa doa sebelum salam ini sebenarnya banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ada beberapa doa yang sangat dan anjurkan untuk antum selalu baca sebelum salam. Satu, berlindunglah dari yang empat. Jadi rangkaiannya, dari itulah, kalau kita memperhatikan salat, kalau kita memperhatikan salat dari takbir sampai salam, maka semua salat ini pembukaannya sampai sebelum salam, itu adalah rangkaian ujian untuk membuka doa kita. Karena kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syaratkan kepada kita agar doa kita makbul? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berdoa, "falyabda bi tahmidillahi wa thana'i 'alaihi," hendaklah dia memulai dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah. Demikianlah ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuma yada'u ba'du ma syaa'a. Kemudian baru dia meminta apapun yang ingin dia minta. Nah, kalau kita lihat rangkaian ini, saat pertama kita disuruh puji-pujian dulu kepada Allah. Makanya kalau kita lihat rangkaiannya terus itu puji-pujian dari kita takbir, lalu apa Al-Fatihah seterusnya itu sampai sebelum salam. Nah, setelah sebelum salam kita membaca apa? Tasyahud, baru baca selawat. Itu yang benar. Itu tasyahud, puji-pujian dulu baru baca selawat. Nah, selesai itu sebelum salam kita berdoa. Itulah yang menyebabkan, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata apa? Dalam majmu' fatawanya, bahwa berdoa sebelum salam dalam kondisi kita masih berhubungan dengan Allah jauh lebih makbul dibanding kalau kita udah itu udah putus hubungan dengan Allah. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kaum muslimin, sehingga hampir kita sholat sedikit yang berdoa sebelum salam. Padahal akhirnya doa sebelum salam itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita itu sekitar 13 doa. Dan doa-doa terbaik itu justru letaknya itu sebelum salam. Salah satunya, setelah antum berlindung dari yang empat, membaca Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, maka beberapa doa ini jangan antum lalaikan. Satu, kalau ingin dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa antum diampuni sampai Nabi mengatakan sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni. Sampai Nabi katakan tiga kali ya. Apa doa antum baca? Kalau antum gak hafal, nanti buka doa dan wirid karya Ustaz Yazid itu. Antum buka doa dan wirid sebelum salam. Bunyi doanya apa? Ada seorang yang pernah berdoa ketika dia saya sholat. Dia membaca apa? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belakangnya apa kan? Belakangnya apa lah bangga? Antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Hanya untuk baca ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sahabat ini membaca qad ghufira lahu. Sungguh dosanya telah diampuni. Sungguh dosanya telah diampuni. Jarang orang membaca doa ini sebelum salam. Lalu apa di antara doa yang perlu antum baca? Dan hadis lain jelaskan yang termasuk juga ada sebelum salam. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda. La ilaha illa anta wahdak. La syarika lak al-mannan. Ya badi'a as-samawati wal-ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Ketika ada yang berdoa dengan doa ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang ampun, yang apabila dia berdoa akan dijawab, kalau meminta dia akan diberi. Ini sebelum salam semua tempat. Lalu nanti kita membaca doa yang pendek-pendek, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Dibaca tiga kali. Karena kalau kita membaca ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala al-jannah tsalatsan." Barang siapa meminta kepada Allah itu surga sebanyak tiga kali, "Fala al-jannah," surga berkata, "Allah madakhilul jannah." Ya Allah masukkan dia ke surga. Wahai istajara minan nari tsalatsan, barang siapa berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak tiga kali, "Qala an-nar," maka neraka berkata, "Allah majid, Allah ma'idhu minan nar." Ya Allah, lindungi dia dari neraka. Tapi sayang kebanyakan kaum muslimin di Indonesia membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah justru ketika mau salam. Jadi ketika dia salam ke kanan, "Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka al-jannah," ke kiri, "A'udzu bika minan nar." Justru itu dibaca sebelum salam, bukan ketika salam. Lalu doa yang panjang yang disebut dengan jawabul doa. menganjurkan antum hafal doanya. Nabi secara khusus ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, disebut dengan jawabul doa. Anda bisa cari di doa, buku doa dan mirs. Kalau tak ketemu, itu cari di buku sifat salah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Yati tadi yang dibuka di doa sebelumnya. Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka minal khair kulli, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam 'alam, wa a'udzu bika min asy-syarri kulli, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam 'alam. اللهم إني أسألك الجنة وما قرأ. اللهم إني أسألك من خير ما أسألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من معاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Kenapa dikatakan jawab doa itu artinya doa yang ringkas mencakup berbagai macam hal. Anda bilang apa? Allahumma as'aluka min alamaini as'aluka min al-khair kull. Ya Allah, aku meminta seluruh kebaikan. Anda minta seluruh kebaikan. Ajili wa ajil. Sekarang mengatakan, ma'alimtu min wa ma'lam a'lam. Ya aku tahu maupun yang tidak, aku tahu. Karena begitu banyak jumlah kebaikan itu akhir. Anda banyak yang tidak tahu. Dan yang paling kunci ini, wa'udzubika minasyarri kulli, aku berlindung dari seluruh keburukan. Sekarang dan akan datang, yang aku tahu maupun yang tidak aku tahu. Karena keburukan itu banyak. Macam-macam keburukan itu banyak. Dan antum secara khusus juga minta apa yang diminta oleh Nabi dan orang-orang saleh. Dan antum berlindung juga dari apa yang orang-orang saleh dan para Nabi itu berlindung. Dan antum berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayya min qawlin 'amil. Ya Allah, aku minta surga kepadamu dan setiap amal perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada surga. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan setiap amal dan perbuatan yang mengantarkan kepada neraka. Lalu apa? Was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku meminta kepadamu setiap takdir yang ditakdirkan untukku itu adalah baik untukku. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengajarkannya kepada Aisyah. Maka dari itu arti, ada doa yang lain. Yang bisa dibaca apa bunyinya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allah hasibni hisaban yasira. Nah ini di antara doa-doa yang kita baca sebelum salat. Maka tempatkan diri kalau anda salat sendirian, baik itu salat sunnah, maka perbanyaklah untuk berdoa di waktu ini. Itu karena jarang digunakan untuk berdoa di waktu ini. Apalagi nanti di waktu sujud akhir. Sungguh ketika antum sujud akhir, ada 6 hal yang harus antum pahami tentang sujud agar antum bisa menikmati sujud itu. Banyak kaum muslimin ketika sujud itu tidak bisa menikmati sujud. Padahal sujud itu adalah kunci dari sholat akhir. Sujud itu intinya. Antum perhatikan gerakan antum dari takbir sampai sujud. Antum lihat semua perbuatan rukun itu antum lakukan dengan sekali. Yang antum lakukan 2 kali apa? Yang antum lakukan 2 kali apa? Sujud. Hanya sujud yang antum lakukan 2 kali. Dan antum lihat coba dari takbir antum salam terus antum lakukan apa sujud? Lalu selesai sujud, kalimat pertama yang antum baca apa? Ketika antum duduk antara sujud, kalimat pertama antum baca apa? Hah? Antum langsung minta istighfar. Sama juga nanti selesai sholat, kalimat pertama yang antum buka apa? Istighfar juga. Ternyata apa? Maka dari itu kalau antum lihat rangkaian ini, bahwa kalau selesai melakukan amal sholat, Nabi itu banyak menyuruh kita istighfar. Lalu kenapa di masyarakat kita kok selesai sholat langsung mengatakan di barokati al-fatihah? Ya kan? Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Anda bisa baca aja. Tapi ternyata hadis itu termasuk di antara hadis palsu lagi dan ini. Padahal nanti kalau anda melihat itu langsung setiap kita melakukan kebaikan itu kebanyakan kita disuruh istighfar. Makanya terlihat sujud. Sujud itu subhanallah. Semoga lelaki anda bisa singgungkan keistimewaan di balik sujud. Antum sering sujud kadang-kadang matok-matok saja. Padahal apa? Antum itu kalau sujud matok-matok kan? Itu tanda di antara tanda antum itu enggak mau dekat dengan Allah. Sabar kan antum bisa hati. Antum kalau lihat sholat akhir, subhanallah, sholat itu akhir. setiap hari salat berkata kepada kita, salah satu ucapan salat kepada kita, aku adalah satu-satunya sarana untuk kamu bisa dialog dengan Allah. Enggak ada cara lain untuk antum akhi bisa langsung dialog dengan Allah kecuali lewat salat. Kapan antum dialog? Ketika antum membaca Al-Fatihah. Ketika antum membaca Al-Fatihah itu jadi antara diri kita dengan Allah, itu dialog. Idza qala al-'abdu qala hamba itu membaca alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla. Allah pun jawab jawabannya. Apa jawab Allah? Hamidani 'abdi. Hambaku itu memuji. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala jama'a ar-rahman ar-rahim qala jawab. Apa jawab Allah? Asna 'alaihi 'abdi. Hambaku itu menyanjungku. Jadi kalau antum baca Al-Fatihah, itu antum lagi dialog dengan Allah. Satu-satunya surat yang antum baca langsung dijawab oleh Allah hanya Al-Fatihah. Tapi kalau antum baca Al-Fatihah di luar salat, tidak dijawab oleh Allah. Maka itu jangan baca Al-Fatihah itu nyerocos. Kadang-kadang kita enggak nikmati baca Al-Fatihah. Ana minta antum sekali-kali coba minta kajian tadabbur surah Al-Fatihah. Subhanallah. Antum kalau sudah tadabbur surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu memiliki kandungan yang akan selalu antum ingat ketika antum salat. Karena kandungan Al-Fatihah itu sampai apa dikatakan oleh Al-Fatihah Basri. Allah itu menurunkan 104 kitab. Lalu Allah merangkum 104 kitab itu di dalam 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lalu Allah merangkum Taurat, Zabur, Injil di dalam Al-Quran. Lalu orang merangkum inti ilmu Al-Quran di dalam surat Al-Muqassar. Apa itu? Surat Qasr sampai An-Nas. Lalu Allah merangkum kunci Al-Muqassar ini dalam surat Al-Fatihah. Lalu apa kata Hasan Al-Basri? Barang siapa yang mengetahui tafsir surah Al-Fatihah, sama seperti orang yang mengetahui tafsir seluruh kitab yang Allah turunkan. Kita pulang tahu baca Al-Fatihah. Tidak ngerti-ngerti, kan? Artinya aja banyak pada tidak tahu. Gimana kita mau menikmati salat, kita nampaklah kita aja tidak ngerti yang kita baca. Nah, sama juga dengan doanya. Akhir, dalam salat antum berdoa kurang lebih sekitar 80 permintaan. Kalau antum tidak ngerti doa yang antum baca, itu salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, Udu'ullah wa antum mukminuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan doa kalian diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahum. Ketahuilah Allah tidak akan mengijabah doa yang berasal dari hati yang lalai dan lalai. Sama juga ini. Maka dari itu bacaan sholat ini tolong antum mengerti. Antum mau merendahkan hati mengerti hati. Mau membaca kandungan. Antum masih bukan sembarangan Allah meletakkan di kalimat Al-Fatihah mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk mengupas kalimat Alhamdulillah aja. Itu kitabnya itu tebalnya 390 halaman. Alhamdulillah aja. Luar biasa. Antum ketika Allah mengatakan Rabb di kalimat itu bukan sembarangan mengatakan Rabb. Kata roh itu kalau antum paham subhanallah, antum akan malu untuk tidak taat kepada Allah. Kalau antum ngerti dia kalimat surat itu, antum malu untuk tidak taat. Antum baca Alhamdulillah aja, kalau ngerti kenapa kita puji Allah, antum malu untuk malas sholat. Antum malu untuk tidak lama-lama bertemu dengan Allah. Karena di balik ini kenapa ada pujian itu, sungguh banyak hal yang kita puji kepada Allah. Allah menjadikan bumi kita rata. Coba kalau Allah jadikan bumi ini goyang, padahal buminya bundar. Tapi tidak kita ngerasakan kalau dia nanti berputar. Bayangkan kalau Allah menjadikan hidup antum di atas, apa jadinya? Gitu. Antum dilihat sudah diciptakan. Kalau Allah menjadikan antum makan dengan mulut, apa jadinya? Allah jadikan binatang makan dengan mulut, tapi Allah menjadikan kita tidak makan dengan mulut. Dan antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat di awal waktu. Pernahkah kita bersyukur dalam perkara ini? Nah, paling tidak ini ada singgungan kepada antum dan zikir-zikir juga salat itu. Banyak yang saya riwayatnya kepada Nabi SAW, tapi banyak juga yang tidak saya riwayatnya sampai di masyarakat kita. Saya kebanyakan yang tidak sahih inilah yang sampai di masyarakat kita. Dilanjutin atau azan dulu? Aduh, datu. Nah, azan dulu ya. Nanti anda lanjutkan sekitar. Nah, silakan. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan zikir setelah salam. Ekwatan Allah Jalla Subhanahu. Apa yang tadi Rasulullah sampaikan tentang salam? banyak di masyarakat kita bahkan hampir selama ini kita selalu mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salam itu yang paling sering kita dengar adalah beliau itu membaca di masyarakat kita itu membaca satu Al-Fatihah. Yang kedua ada tambahannya dengan ayat kursi. Lalu sebagian membacanya dengan salah satu dulu istighfar. Dari mana saudara semua? Apabila kita melihat hadis-hadis yang sampai kepada kita riwayat tentang hadis-hadis atau zikir yang dibaca seperti salam, maka ternyata apa? Riwayat yang sampai kepada kita dari Sa'ban radhiyallahu anhu dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ban radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salafa min salatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, istaghfara thalatha. Beliau itu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Wa qala sudah membaca Allah man salam wa minka salam tabarakta zal jalal wal ikram. Jadi riwayat pertama tidak menggunakan kalimat ya. Langsung mengatakan zal jalal wal ikram. Tapi yang diriwayatkan dari Ibnu Numair, yang diriwayatkan dari Asim dengan sanad lain mengatakan ya zal jalal wal ikram. Jadi ada dua riwayat ini. Jadi kalau anda mendapatkan mengatakan zal jalal wal ikram dengan ya zal jalal wal ikram, dua sanad ini hadis ini sahih. Tambahan ini. Karena selama ini yang kita tahu hanya riwayat ya zal jalal wal ikram. Nah lalu yang menjadi titik para akhir. Nabi itu selesai salat membaca istighfar 3 kali. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah bagaimana lafaz istighfar ini? Karena di masyarakat kita itu juga beredar istighfar bunyinya apa? Selesai salam kebanyakan hampir rata-rata kita dengar di berbagai masjid bunyi istighfarnya apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayhi min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Anda sering dengar ini? Nah agar kita tidak keliru, akhir pertama harus kita ingat, rapat istighfar itu banyak. Yang paling pendek diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bunyinya astaghfirullah wa atubu ilaihi. Hadis lain juga bunyi istighfarnya yang selama ini antum tahu astaghfirullahal azim. Riwayat lain mengatakan astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Hanya sampai di sini. Apa keutamanya? Ghufara wa in kana fara min adh-dhambi, dosanya akan diampuni walaupun pernah lari dari medan perang. Tetapi yang harus antum ingat adalah bentuk atau redaksi istighfar seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selesai salat. Kalau antum lihat silsilah sanadnya, hadisnya mengatakan haddatsana Daud bin Usayd, haddatsana Al-Walid, haddatsana 'an al-Auza'i, an Abi Ammar, an Abi Asma, an Thawban. Jadi di antara perawi itu di sini adalah Walid yang meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i. Demi memastikan lafaz istighfar selesai salat itu, Al-Walid salah satu perawi dari Imam Al-Auza'i dia bertanya, "Qala Al-Walid, faqultu li Al-Auza'i." Al-Walid berkata kepada Imam Al-Auza'i, "Kaifa al-istighfar?" Bagaimana redaksi istighfar? Maka apa kata Imam Al-Auza'i? Qala taqul, hendaklah kamu membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi selesai salat itu akhir, Nabi tidak pernah membaca istighfar lain kecuali belum membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ada yang mengatakan baca istighfar yang lain, maka itu bukan istighfar Nabi SAW baca selesai salat. Memang benar istighfar itu banyak. Nanti kita baca Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Dan berbagai macam istighfar yang lain. Tapi ingat yang Nabi SAW baca selesai salat hanya bilangnya astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu ada singgungkan nanti berikutnya untuk tambahan sedikit-sedikit. Lalu Nabi SAW selesai itu baca Allah SAW mengucap salam sabar saya dalam jalan ikram. Boleh ya dalam jalan ikram atau dalam jalan ikram sampai ya. Lalu kalau masyarakat kita tambahan beredar walaik ya Allah SAW sahajina Rabbana SAW wa nakhir lal jannah tada wa salam. Maka perlu anda ketahui. Sebagai dijelaskan oleh penulis kitab ini beliau mengatakan wa amma ma yazidu ba'du fi hadha du'a. Adapun tambahan yang mereka tambahkan di dalam doa ini Allah SAW mengucap salam walaik ya Rasulullah SAW sahajina SAW وَنَبِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ فَلَمْ يَسْحَ لِلَّذِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ مَقْتُوبٌ مُقْتَلَقٌ مِنْ بَعْدِ الْقُصْطَارِ. Tambahkan فحينا ومنك فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. Hadis ini tambahannya tidak sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis dusta yang ditambahkan oleh para ahli kita. Jadi ini tambah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan riwayat yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan potongan ini yang mengatakan Allah Bantasalam wa minkasalam fahayna Rabbana bisalam, ini adalah doa ketika melihat Ka'bah. Jadi kadang-kadang kita itu masuk ke sana sini doanya. Itu. Yang sah riwayatnya Allah Bantasalam wa minkasalam tabarak saya dan jalan salam. Karena sedikit lagi. Adapun membaca Subhanallah walhamdulillah Allah Akbar, yang selama ini antum kenal 3 kali Subhanallah 3-3, Alhamdulillah 3-3, Allah Akbar 3-3. Maka cara membaca zikir ini ada 7 cara. Ada 7 cara. Yang pertama kita kenal adalah membaca Subhanallah 3-3, Alhamdulillah 3-3, Allah Akbar 3-3, lalu ditutup dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tidak ada tambahan kalimat yuhyi wa yumit. Yang menambahkan kalimat yuhyi wa yumit, satu, dia itu enggak pernah baca hadis. Dua, itu salah menempatkannya. Kalau membaca yang 33 kali dari baik kalau Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa kalimat yuhyi wa yumit, apa keutamaannya? Gutra fatawiyah wa in kana mithla zabalil bahr. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi kalau ditambahkan yuhyi wa yumit itu dibaca di salat subuh dan maghrib sebanyak 10 kali. Lalu karena ini bertepatan dengan dekat kita, saudara-saudara kita sedang melakukan haji dan umrah, maka salah satu amalan yang antum bisa dengannya meraih pahala haji, umrah, jihad, sedekah, maka bacalah zikir ini. Caranya bagaimana? Zikir ini subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, antum baca sebanyak 33 kali dengan cara digabung. Jangan dipisah. Nah, agar antum lebih yakin, anda bacakan dulu dalilnya. Ada beberapa seorang sahabat yang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya al-fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang-orang fakir dari fakir muhajirin itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lalu berkata, ذهب الكثير من الأموال في الدرجات العليا والنعيم المقيم. Orang-orang kaya meraih derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Yusallun kama yusallun. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Bedanya lalu di mana? Bedanya di sini. Sahabat mengatakan walau 40 min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiluna wa yajiduna tasaddaqun. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Kalau bahasa gampangnya, sementara kalau orang-orang miskin ini enggak mampu melakukan itu semua. Kadang lihat semangat sahabat ini beramal saleh, maka Nabi berkata, qala, beliau bersabda, ala uhadditsukum idza akhadtum adraftum min sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Maka kalian aku ajarkan sebuah amalan yang kalau kalian mengamalkan akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian. Dan orang-orang setelah kalian tidak mampu menggugil kalian. Wa kuntum khaira man antum baina dhahrayni illa man 'amila mithla. Dan kalian adalah terbaik di antara mereka kecuali orang yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya itu apa? Tusabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kalian membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat. Sahabat pun Abu Hurairah dan teman-temannya itu berbeda pendapat. Lalu apa kata Abu Hurairah? Fakhtalafna bainana. Kami berbeda pendapat satu di antara kami. Faqala, sebagian kami berkata, "Badula nusabbi 33 wa nahmadu 33 wa nuqabbilu 33." Sebagian kami berkata, kita baca tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34. Lalu apa kata Abu Hurairah? Farja'u ilayhi. Aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, "Taqul, hendaklah kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakunu minhunna kullihinna 33." Jadi kalau baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Artinya apa? Kalau antum membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali setiap selesai salat, maka pahalanya itu setara dengan haji, umrah, jihad dan sedekah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalimat ini yang jarang diketahui kaum muslimin. Antum lalu bisa baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, al-akbar 10. Lalu subhanallah 11, alhamdulillah 11, al-akbar 11. Atau antum baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, al-akbar 34. Atau antum membaca subhanallah 25, alhamdulillah 25, al-akbar 25, dan la ilaha illallah 25. Ini tata cara membaca terkait dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi antum. Langsung aja soalnya enggak ada tanya jawab. Demikian subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.